Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Materi yang kita pilih dalam kesempatan siang hari ini bukanlah materi yang ringan untuk kemudian selesai dibahas dalam waktu yang singkat. Pendidikan anak terkait dengan peran orang tua adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, jangankan kita dalam tataran negara, yang memiliki semua fasilitas, sarana, prasarana, dan pendukungnya untuk menentukan arah gerak sistem pendidikan saja masih harus selalu berganti. Jangankan kita, sebuah negara, negara kita, negara Indonesia, yang semua fasilitas, sarana, prasarana, semua lengkap. Nah, di sana orang-orang yang terbilang ahli, pakar, dana dan biaya yang memang betul-betul ditanggung dalam jumlah yang sangat besar sekali. Dalam hitungan beberapa tahun, satu kurikulum diganti dengan kurikulum yang lain. Satu kurikulum kemudian belum selesai, tersebar merata di Indonesia, seluruhnya sudah diganti dengan kurikulum yang baru. Nah, maka lebih-lebih lagi kita yang jauh-jauh di bawah keteradaan yang dimiliki oleh sebuah negara. Walhamdulillah, sisi kelebihan yang kita punya yaitu ahlus sunnah as-salafiyun, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk kembali kepada Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan pemahaman para ulama. Disitulah sisi kelebihan sistem pendidikan kita. Kalau dilihat dari dana dan biaya, kita tidak ada sama sekali. Nah, sangat-sangat minim dan kecil. Nah, kalau dilihat dari pakar dan ahli, kita pun demikian. Hanya sedikit di antara kita yang memang mumpuni dan memiliki apa namanya kompetensi yang cukup untuk berbicara tentang pendidikan anak. Nah, plus peran orang tuanya. Kalaupun ada, itu masih dalam keterbatasan. Memang harus diakui, mengangkat materi semacam ini bukan materi yang ringan. Kita berbicara tentang sistem, tentang lingkungan, kemudian tentang apa namanya siapa pelaksana dan pelaku di lapangan, siapa pula yang akan mengarahkan, membimbing, mengawasi, menilai. Nah, memang akhirnya menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tetapi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiikum, kita optimis. Optimis, selalu berhusnudzan. Kemudian kita juga memiliki apa namanya prinsip tawakal dan atsiqatu billahi azza wajal. Kita tawakal dan memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, didukung dengan usaha kita untuk selalu berittiba', kepada sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kemudian kita pun selalu berusaha untuk merujuk kepada para ulama. Nah, dengan hal-hal seperti ini kita insyaallah taala biiznihi wa bi qudratihi, dengan seizin dan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita anggap dan kita bayangkan berat tentu tidak seberat apa yang kita bayangkan insyaallah. Dan memang yang terpenting adalah tercipta ruang komunikasi yang cukup antara semua titik-titik yang bersinggungan secara langsung maupun yang tidak langsung tentang pendidikan anak dan peran orang tuanya. Nah, tentang pendidikan anak dan orang tuanya. Lebih khusus lagi, ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau kita berbicara tentang faktor jenuh yang memang diangkat dalam kesempatan siang hari ini. Jenuh yang dialami oleh anak sesungguhnya bukan hanya kondisi mereka. Jenuh pun dialami oleh orang tua. Jenuh pun dialami oleh orang tua. Jangankan kita, jenuh juga itu dialami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jangankan kita yang imannya masih seperti ini. Nah, kemudian semangatnya pun masih dibilang kecil. Nah, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain pun beliau-beliau mengalami kejenuhan. Namun perbedaannya adalah beliau-beliau para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mengerti, memahami tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengusir kejenuhan. Meletakkannya secara tepat. Meletakkan cara-cara mengusir kejenuhan dengan tepat. Karena sebab untuk mengusir kejenuhan ada, tapi meletakkannya tidak tepat, ya justru akan semakin memperparah. Disinilah pentingnya ilmu, pentingnya belajar agama, pentingnya ngaji, pentingnya konsultasi dengan ahlul ilmi, tidak merasa cukup dengan pikiran dan ijtihad masing-masing, kalau itu disebut sebagai ijtihad. Nah, tidak boleh kemudian menyusun rencana, bahkan secara sengaja, misal, bahkan secara sengaja bergerak tanpa sepengetahuan dari mereka yang dipandang berilmu, karena mungkin takut khawatir kalau ngomong malah gak boleh nanti. Malah tidak boleh. Nah. Namun ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selama kita memiliki usaha untuk kembali kepada Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama seperti yang saya sebutkan tadi, yang kita anggap berat pada nyatanya tidak akan berat. Yang kita anggap susah insyaallah pun akan kita laksanakan secara ringan asalkan ruang komunikasi itu cukup, berjalan dengan baik. Nah, berjalan dengan baik biiznillahi azza wajalla. Kejenuhan, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejenuhan itu memang sesuatu yang buruk. Sesuatu yang tercela, jenuh. Nah, tetapi kan ada faktor-faktor yang memunculkan rasa jenuh. Tidak mungkin jenuh itu muncul secara tiba-tiba. Memang ada siklusnya. Siklus jenuh, siklus semangat itu memang ada. Nah, akan tetapi jenuh itu muncul karena ada faktor-faktor yang menimbulkan dan memunculkannya. Nah, masing-masing kita berbeda. Masing-masing kita berbeda. Kejenuhan itu muncul karena apa? Pada waktu kapan dan di mana? Nah, ada yang memang jenuh misalkan karena ditekan. Ditekan terus, ditekan jenuh. Ada yang jenuhnya itu justru muncul dari dirinya sendiri karena dia berlebihan di dalam beramal. Berlebihan. Melewati batas kemampuan yang sebenarnya ada pada dia. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan. Beliau memerintahkan kita untuk iktisad. Artinya sederhana di dalam beribadah. Jangan ghulu, jangan tafriq, juga tidak ada ifrat. Nah, betul-betul ditimbang ini, pas. Tidak berlebihan, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Kata Nabi selanjutnya, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah Azza wa Jal tidak akan jenuh sampai kalian yang jenuh sendiri. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinafikan. Nah, Tetapi yang kita bicarakan adalah hubungan antara awal hadis dengan akhir hadis. Di awal hadis Nabi memerintahkan kita untuk sederhana dalam beribadah. Apa alasannya? Karena nanti yang dikhawatirkan adalah sikap jenuh yang muncul. Kalau sudah sikap jenuh yang muncul, barakallahu fikum, tidak menutup kemungkinan, dan itu yang ditakutkan Nabi SAW, akhirnya ibadah itu akan kita tinggalkan seluruhnya. Akan kita tinggalkan seluruhnya. Na'udzubillah. Itu akibat dari sikap ghulu. Akibat dari sikap ghulu, munculnya sikap jenuh dan bosan. Ghulu itu bisa dari diri sendiri. Bisa juga dari orang lain. Kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, ghulu itu bisa muncul dari faktor anak, dari faktor orang tua, dari faktor guru, dari faktor teman, dari faktor lingkungan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memerlukan garis-garis sinergis. Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Masalah ini harus kita hadapi, kita selesaikan biiznillah secara bersama-sama, bergandengan tangan. Nah, jangan sampai ada komunikasi yang putus antara bawah dan atas. Jangan sampai ada komunikasi yang putus antara sesama dalam satu level. Komunikasi itu harus dibangun, jangan ada gap. Nah, sekali lagi masalah ini rumit. Masalah ini cukup pelik. Nah, bukan hanya terjadi di sini sebagai tempat yang dipilih untuk menyampaikan materi tersebut, tetapi bisa dikatakan dan disebut di setiap tempat pun ada kasus-kasus yang seperti ini. Kasus-kasus yang seperti ini. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita melihat kehidupan para sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para sahabat dari kalangan Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Orang-orang Ansar itu sangat banyak, ribuan. Tetapi kita ambil sedikit saja dari mereka, tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bukan hanya tokoh-tokoh yang tua, yang sudah memeluk Islam sejak pertama kali Islam itu didakwahkan, tetapi dengan putra-putra mereka sekaligus. Siapakah orang-orang Ansar? Kemudian kehidupan mereka sehari-hari itu seperti apa? Kehidupan mereka sehari-hari seperti apa? Kalau kita membaca sejarah dengan utuh, membaca sejarah dengan utuh, kita akan bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, sahabat-sahabat Ansar itu adalah kaum alim ulama. Ya, alim ulama. Mereka punya ilmu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tingkatan yang berbeda-beda tentunya. Ada yang lebih alim, ada yang paling alim, yang memang dinilai dan dipercaya sebagai ulama-nya kaum Ansar. Selain mereka menjadi alim ulama, rata-rata mereka adalah para petani dan peladang. Rata-rata mereka adalah para petani dan peladang. Punya kebun minimalnya. Punya kebun minimalnya. Kesimpulan yang berikutnya. Ternyata sahabat-sahabat Ansar, mereka pun orang-orang yang ahli dalam pertempuran dan peperangan. Bela diri itu mereka punya semua. Keahlian menggunakan senjata, baik senjata pendek maupun senjata yang jarak jauh. Itu para sahabat punya. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemampuan berbahasa. Ini sudah tidak perlu ditanya. Kemampuan berbahasa mereka sangat tinggi dan sangat indah sekali. Di dalam berbahasa sehari-hari, kemudian berbait dan bersyair. Itu sahabat-sahabat Ansar. Luar biasa ini. Kalau kita berbicara tentang ibadah, mereka pun terkenal sebagai ubad, ahli ibadah. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Artinya ternyata sahabat-sahabat Ansar itu, ini kita ambil sebagai contoh saja, bukan berarti kaum muhajirin tidak. Nah, nanti kaum muhajirin lain, kalau sahabat Ansar petani dan peladang, orang-orang muhajirin pedagang. Sama nilai-nilai yang lain, alim, ulama, ahli ibadah, Mereka juga jagoan perang, jagoan berkelahi. Komunikasinya bagus, bahasanya bukan cuma satu bahasa saja kadang-kadang. Mereka punya wawasan yang luas. Nah, sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin itu, mereka punya pengalaman pernah berangkat ke Syam, berangkat ke Yaman, ke sini, sana. Pergaulan mereka sangat luas di Jazirah Arab. Nah, apalagi kalau kita sudah berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua hal ada di dalam figur seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak bisa beliau lakukan? Apa yang tidak bisa beliau lakukan? Dari urusan rumah tangga, itu Nabi alaihi salatu wasallam menjahit, mengesal sandal dan sepatu. Menambal pakaian yang lobang. Memasak, itu Nabi alaihi salatu wasallam. Memperbaiki rumah yang rusak. Nah, menghadapi utusan, baik utusan dari mereka menyatakan Islam maupun utusan dari mereka yang masih dalam keadaan kafir. Ini kan kemampuan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam komplit, sempurna sallallahu alaihi wasallam. Tapi sengaja memang saya pilih perang Ansor agar lebih fokus pembahasannya. Sekarang kita berbicara sahabat-sahabat Ansor. Sahabat Ansor seperti yang saya gambarkan tadi, barakallahu fikum, ilmu ya iya, berkebun dan bertani pun iya, beternak pun nomor satu. Rata-rata orang Ansor punya kambing, punya sapi. Nah, sebagian diantara mereka punya unta untuk diternak di rumahnya. Kalau kebun saya sebut tadi di depan, rata-rata punya bagian dari keluarga. Ini dan itu beli, hibah, warisan, punya mereka. Ibadah nomor satu. Berperang gak pernah ketinggalan. Kesimpulannya apa? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil kaitannya dengan materi ini, pendidikan anak dan kejenuhan, kejenuhan yang ada pada mereka kok dikait-kaitkan dengan sahabat Ansar. Kira-kira apa ini hubungannya? Korelasinya itu? Mungkin ada yang bisa menangkap. Ah, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Siapa mas namanya? Ahmad. Ahmad saja. Ahmad ada tambahannya mungkin? Ahmad Salihin. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ahmad Salihin. Itu tadi ternyata kembali kepada variasi. Nah, variasi. Sekarang kita bertanya pada masing-masing kita. Sistem pendidikan kita ini. Ini kalau sudah berbicara tentang sistem pendidikan ya, itu cakupannya sudah luas ini, manasional namanya. Cuman karena kita berbicara di sini di Ma'had Muntilan ya, cukup di sini saja. Sekarang kita bertanya. Ini yang ditekankan dipahami ya. Masalah ini sudah menasional. Tapi karena kita berbicara di sini, ini Muntilan, ya kita bicara di Muntilan saja, kan begitu ya. Nah, apakah sistem pendidikan yang kita anut selama ini sudah mengedepankan faktor variatif seperti ini? Yang kita berikan untuk anak-anak kita, apakah sudah bervariasi? Atau hanya itu-itu saja? Baca, menghafal, nulis, baca, menghafal, nulis, baca, menghafal, nulis, jangankan muridnya, ustadznya bosan. Jenuh, ustadznya saja jenuh. Ya monggo dijawab oleh kita masing-masing. Nah, sekali lagi ini masalah menasional. Bukan berarti kemudian di tempat yang lain tidak. Atau hanya di sini saja, bukan. Ini materi yang minta panitia loh. Materi yang meminta panitia. Jadi saya ulangi lagi, apakah masalah ini tidak terjadi di tempat yang lain? Terjadi. Artinya hal yang seperti ini bukan hanya di sini, tetapi di mana-mana pun akan selalu ada, tidak akan pernah ada habisnya. Nah, sistem pendidikan yang kita anut sekarang, barakallahu fiikum, apakah sudah mengedepankan ini pola variatif seperti ini? Atau memang dari awal gitu, orientasi kita itu mikirnya terus pokoknya anakku sesuk di pondoke dari 6 tahun. Umur 15 sudah hafidhul Quran mutkin. Kemudian umur 18 tahun sudah hafal matan dari matan-matan hadis. Diajari bahasa Arab, dimangkatkan yang Yaman 10 tahun pulang dari Syekh bin Bas. Pemikiran seperti itu sudah ada sebenarnya. Bayangkannya seperti itu. Pokoknya dimangkatkan ke Yaman, berangkatkan pulang nantinya bayangannya itu sudah Muhammad Shalal Utsaimin Al-Muntilani. Kalau dikasih nama Muhammad, anaknya pas namanya Soleh juga. Biar sama dengan saya Shalal Utsaimin, kasih Al-Utsaimin tambahan, tapi Al-Muntilani. Gitu. Pulang pikirannya Syekh Mukbil bin siapa? Gitu. Bin Suroto misalkan. Itu sudah bayangan-bayangan seperti itu pernah ada di tengah-tengah kita. Bayangannya seperti itu. Tapi kita kemudian lupa. Para ulama kita itu seperti apa ketika mereka belajar? Nah. Seperti apa mereka belajar? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kita ambil sebagai contoh. Apa hanya menghafal saja, apa hanya ini-ini. Ternyata beliau punya kemampuan ini, itu sekian banyak kemampuan. Nah. Atau yang kita ambil sebagai contoh sekarang adalah sahabat-sahabat Ansor tadi. Siapa yang meragukan keilmuan sahabat-sahabat Ansor? Kita ambil lebih khusus lagi. Tokoh-tokoh Ansor. Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Ubadah. As'ad bin Zurarah. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan sekian banyak sahabat-sahabat Ansor lainnya. Siapa yang meragukan keilmuan mereka? Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini kan sahabat-sahabat Ansor. Siapa yang meragukan keilmuan mereka? Mereka kan alim ulama. Tetapi ternyata yo, petani, ya peladang. Berternak, iya, ahli di bidangnya. Berperang, mantap nomor satu. Ibadahnya juga tidak ketinggalan. Lengkap. Komplit. Jadi semua hal itu ada pada profil-profil para sahabat Ansor radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini sekali lagi sengaja ya saya pilih sahabat Ansor ya. Bukan berarti kaum muhajirin tidak. Bukan karena apa namanya barakallahu fikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak diambil sebagai contoh nanti. Tadi sedikit sudah saya singgung seperti apa Nabi Muhammad itu komplit sekali. Ini sahabat-sahabat Ansor. Variatif sekali. Nah, ini menjadi salah satu faktor kenapa anak-anak kita itu jenuh. Adik-adik kita pun jenuh seperti itu kenapa? Kevariatifan hidup yang ada pada profil sahabat-sahabat Ansor ternyata belum kita berikan secara penuh kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua, na'udzubillah. Kita sebagai orang tua, sebagian kita, saya tidak mau menyebutkan semua. Sebagian kita tanpa sadar, ini masih berusnuzan namanya ya. Sudah sebagian kita yang kecil, itu pun tanpa sadar dan landasannya niat yang baik. Sudah mengedepankan sikap egois. Pengen maunya sendiri. Tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan hak anak yang sesungguhnya. Pokoknya kamu ibadah subuh duduk di masjid menghafal sampai jam 7. Nah, yang namanya anak setengah jam itu sudah bertahan luar biasa setengah jam. 30 menit konsentrasi full penuh dari 100% sampai 70% itu. Kalau setengah jam saja sudah fokus itu sudah sangat luar biasa. Nah, ini mau dituntut 2 jam, Mas. Ibadah subuh sampai jam 7 misalkan atau sampai setengah 8. Nah, ngantuk sedikit pukul, ngantuk sedikit siram pakai air, ngantuk sedikit suruh berdiri di sana, dipermalukan depan temannya. Anaknya menghafal di masjid, abinya di rumah tidur. Jangan tersinggung materi yang diangkat ini kok. Gimana lagi, ya, harus berbicara kan ya. Kalau tersinggung yang monggo lah, saya siap disalahkan. Mau disalahkan, mau dicaci maki, monggo. Tapi insya Allah kan enggak. Cuman itu seandainya. Monggo saya siap. Mau disalah-salahin. Nah kenyataannya ngono ya mas. Ya biar meneh. Sampaikan saja. Setengah jam saja 30 menit anak itu sudah sangat bagus sekali. 30 menit itu sudah sangat bagus sekali. Dan ini dipaksa sampai 1 jam. Kalau misalkan tidak menghafal, tidak ini, tidak itu. Anak dihukum, dipermalukan. Na'udzubillah. Belum lagi kalau orang tua tidak memperhatikan mood dan tidaknya anak. Semua orang termasuk anak-anak kita itu punya saat-saat mood. Bahasa Indonesianya apa kalau mood? Oh, ini yang anak merasa dibela ini. Judulnya gitu kok. Gimana ini? Mood ya. Tahu mood apa ya? Bukan segini loh mood. M-O-O-D. Ada anak itu saat-saat mood, saat-saat tidak. Yang tidak bisa diperlakukan sama. Ketika anak itu mood, beri semangat. Ketika anak kita itu moodnya sedang berkurung, berkurang, ya kita ulur. Kalau kenceng ditarik, kalau sedang ini ya diulur. Kayak layangan itu. Melihat angin yang kenceng, wah tarik, dingin. Kurang lebih sama seperti itu. Tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Nah itu tugas orang tua yang paling berat memang di situ. Mengetahui karakter dan watak anaknya. Kapan anaknya semangat, kapan anaknya jenuh. Ini orang tua yang punya tugas. Begitu. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum ya. Kita lihat tadi profil-profil sahabat Anshar. Kita ambil satu hal. Berjihad fisabilillah. Itu panji-panji perangnya kaum Anshar. Tiap suku ada, bahkan tiap kampungnya ada. Tiap kampung itu punya bendera. Bani Abdul Ashhal, Bani Salamah, misalkan. Itu mereka punya bendera dan panji-panji yang berbeda satu dengan yang lain. Tiap-tiap suku itu pasti mengirimkan, kalau berjihad fisabilillah mengirimkan perwakilannya, anggotanya. Punya kemampuan. Dari yang paling tua sampai anak-anak muda, sampai yang paling kecil sudah mulai dilatih fisiknya itu. Luar biasa. Kemampuan berkuda, menggunakan senjata, berlindung, bertahan. Itu ternyata dipelajari dan diajarkan kepada anak-anaknya. Ini satu hal saja. Nah, karena memang anak-anak muda itu ingin diberi kesempatan dan peluang mengetahui dan pelajari hal-hal seperti itu. Apakah kemudian mengganggu proses belajar mengajarnya? Apakah mengganggu proses tholabul ilminya para sahabat Anshar? Jawabannya tidak, kan? Dari awal tadi sudah saya katakan. Siapa yang meragukan keilmuan para sahabat Anshar? Sahabat-sahabat Anshar itu sampai-sampai dikatakan ijma' fuqaha Madinah. Ijma' penduduk Madinah. Itu dikatakan sebagai salah satu bentuk dalil. Meskipun ini diperbincangkan, artinya diperdebatkan. Ijma' penduduk Madinah itu dalil ataukah bukan? Dalil secara tersendiri yang berdiri sendiri ataukah bukan? Walaupun yang rajih bukan. Tetapi paling tidak kan untuk membuktikan bahwa orang-orang Madinah itu dinilai sebagai orang-orang yang berilmu. Kita mengenal fuqaha as-sab'ah. Iya kan? Fuqaha as-sab'ah. Seluruh penjuru dunia fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih itu semuanya di kota Madinah. Sehingga tidak ada, sekali lagi, tidak ada yang meragukan keilmuan mereka. Nah, dengan kita bisa bayangkan sejak kecil mereka sudah dilatih berperang, naik kuda, ketangkasan berlari, ketangkasan bergulat, bela diri, berpedang, bertombak, berpanah. Nah, berarti dalam proses kehidupan mereka, anak-anaknya juga diberi materi-materi yang semacam ini. Nah, kapan hal-hal seperti ini diberikan? Tugas orang tua. Kapan saatnya diberikan materi ilmu, menghafal ini dan itu? Kapan saatnya anak-anak itu diberi materi yang demikian? Ya monggo, komunikasi antara orang tua dengan ustadz-ustadznya. Kalau kita dalam bahasa berpesantren kita seperti itu, monggo. Para sahabat Anshar adalah peladang-peladang dan pekebun yang terkenal. Hasil kurma kota Madinah itu luar biasa, dikenal di seluruh tanah Arab. Di seluruh tanah Arab, hasil kurma itu terbaik adalah Madinah. Jenis kurma terbanyak itu ada di kota Madinah dibandingkan daerah-daerah yang lain. Nah, sahabat-sahabat Anshar, sahabat-sahabat Nabi yang dari kalangan Anshar di kota Madinah, mereka semua punya kemampuan dalam hal ini. Nah, mulai dari pemilihan bibit, kemudian persiapan lahan, irigasi dan pengairan, pemupukan, perawatan, cara panennya. Itu sahabat-sahabat Anshar juga bisa dan memiliki kemampuan. Sehingga bisa dibayangkan bahwa kehidupan sahabat Anshar itu variatif sekali. Tidak itu-itu saja. Nah, dalam Islam ini disebut dengan tanawu'ul ibadat. Tanawu' al-ibadat. Variatifnya ibadah. Variatifnya ibadah. Kembali kepada ngaji, thalabul ilmi. Ibadah itu banyak, Mas. Ibadah itu jenis dan ragamnya sangat-sangat banyak sekali. Wong, misalkan kita edarkan kertas, dibuat angket gitu. Semua yang ada di sini, tanpa terkecuali misalkan. Itu sampai akan ketemu ribuan jenis ibadah loh. Seharusnya. Tapi kalau prakteknya, tolong sebutkan 50 jenis ibadah. Ana kasih waktu 1/4 jam. Kira-kira iso enggak? Pertama langsung tauhid, sholat, puasa, zakat, haji, jihad. Sudah mulai mikir ini, yang padahal baru 6 nih. Baca Al-Quran, zikir, berbakti kepada orang tua. Mikir lagi, baru 9 ini. Lima puluh. Padahal ibadah itu ragamnya, ragam dan jenis itu banyak sekali. Nah, karena saking banyaknya kan perlu definisi, ya kan? Saking banyak itu definisi. Apa definisi yang sudah sering kita dengar? Definisi tentang ibadah itu banyak. Tapi yang masyhur dan ma'ruf di kalangan kita kan definisinya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa kata beliau tentang ibadah itu? Hah? Ismun jami'un itu sudah. Ismun jami'. Ismun itu kalau sering diterjemahkan sih nama kan gitu. Nama. Padahal bisa diterjemahkan dengan kata-kata yang lain juga. Nah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Terus minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Gitu. Itu sampai saking banyaknya itu harus didefinisikan. Yang namanya ibadah itu semua hal. Ucapan, perbuatan, zahir maupun batin diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa terkecuali. Yang semuanya ini banyak apa sedikit kira-kira? Kalau sedikit kan tinggal disebutkan aja, ibadah itu 1 2 3 10. Kayak asmaul khamsah kan gitu. Pengertian asmaul khamsah ya zikruha kan itu, ta'rifuha zikruha. Definisi asmaul khamsah ya tinggal disebutkan aja, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin, selesai. Tapi kalau banyak butuh definisi. Artinya ikhwati fillah barakallahu fikum, ibadah itu dalam Islam ragam bentuk dan jenisnya itu banyak sekali. Semakin dalam dan semakin luas ilmu yang kita punya, semakin banyak pilihannya. Semakin banyak pilihannya. Ya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari menu makanan. Nah, menu makanan. Menu makanan itu kan ada dua. Menu makanan untuk kebutuhan fisik, ada juga menu makanan untuk hati, ya kan? Hati kan butuh makanan juga. Nutrisi hati namanya. Ibadah pun seperti itu. Ini sekarang ibadah, ini menu makanan. Jadi menu makanan itu banyak sekali. Kalau misalkan tiap hari makan tempe bayam, tempe bayam, tempe bayam, kira-kira bosan enggak? Jujur loh, jangan. Enggak Ustaz, enggak. Ananda. Jujur. Kira-kira bosan apa enggak nih kalau misalkan tiap hari loh nih, pagi, siang, sore pokoknya tempe bayam, tempe bayam, tempe bayam. Jenuh enggak? Jujur loh jawabnya. Jenuh enggak? Nah, jenuh. Ibadah pun seperti itu. Ibadah juga seperti itu. Sekarang kalau kita bayangkan kegiatan anak-anak kita coba. Kegiatan anak kita yang sudah mondok sejak 10 tahun yang lalu. Kegiatannya kira-kira variatif atau kayak gitu-gitu aja. Jawab loh dengan jujur. Gitu-gitu aja kan. Kenapa seperti itu sampai seperti itu terjadi itu? Karena pengetahuan dan wawasan kita tentang jenis-jenis ibadah itu masih harus ditingkatkan lagi. Masih harus ditingkatkan lagi. Masih harus ditingkatkan lagi. Jadi misalkan kegiatan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu memang ibadah. Sepakat gitu. Menghafal Al-Quran itu ibadah. Tetapi kalau misalkan pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi menghafal. Menghafal. Menghafal. Muroja'ah. Sabki. Apa namanya lagi istilahnya? Manzili. Banyaklah istilah. Tiap pondok mungkin berbeda-beda. Ini. Jujur Mas, sebagai orang tua, kira-kira anaknya bosan apa enggak itu? Jenuh apa enggak kira-kira anaknya? Jawablah. Kira-kira saja. Jenuh apa mboten? Jenuh. Bapaknya jawab, jenuh. Gue jenuh. Jadi sudah ketemu ya, salah satu faktor kenapa kejenuhan itu muncul. Ya, itu tadi karena kehidupan yang kurang variatif. Memang variasi itu butuh. Kita memerlukan variasi. Termasuk dalam jenis ibadah. Ibadah itu banyak sekali. Yang saya gambarkan tadi, andai masing-masing kita diminta diberi waktu dalam rentang 15 menit, sebutkan 50 jenis ibadah yang antum ketahui. Itu tadi, paling pertama rukun Islam. Baru nyambung jihad, talak, enggak termasuk ya. Ibadah itu bukan talak itu. Ibadah itu bukan talak itu. Loh, piye toh? Talak itu ibadah itu bukan? Ya sesuai kondisinya, sesuai alasannya kan gitu. Kadang-kadang talak ibadah. Ada yang ibadah, ibadah itu kan ada yang haram ya kan? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Ya kalau talak sampai pada tingkatan wajib ya jadinya ibadah. Enggak perlu ragu lagi. Kalau memang akhirnya hak istri, hak seorang istri tidak terpenuhi ini dan itu, dipertahankan justru haram. Mungkin dia sebagai seorang suami tidak mampu memberikan hak seorang istri. Kan gitu. Ini contoh saja. 1 2 3 4 50. Nah, misalkan sekarang kita bayangkan barakallahu fikum. Wawasan kita tentang ibadah itu sampai misalkan 300 jenis ibadah. 300. Bisa bayangkan enggak 300 jenis ibadah itu apa saja? Bisa bayangkan enggak? Apa terlalu banyak 300 itu? Hah? Menyebutkan 300 dikasih PR sehari semalam kira-kira dapat enggak itu? Hah? Kira-kira dapat enggak Mas Ahmad? Mboten. Padahal lebih dari 300 kan seharusnya. Padahal lebih dari 300. Dikasih PR misalkan PR. Nanti anak bilang enggak butuh vel. Butuh vel. Anak enggak mau ngisi lagi di Muntilan. Loh kenapa? Ini harus ada 10 ikhwan yang ngisi pamflet ini. Angkat ini, masing-masing nyebutkan 300 jenis ibadah. Wah, kayaknya bisa untuk bergening nanti itu. Ya, itu untuk menjelaskan bahwa ibadah itu banyak. Yang seharusnya kita pelajari secara rutin, satu tambah satu, terus nambah, terus semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak wawasan kita, hidup itu akan semakin dinamis, imbang. Tidak itu-itu saja seperti menu makan sehari-hari. Nah, itu tugas orang tua memang. Tugas orang tua bekerja sama dan ta'awun dengan para pendidik untuk menyusun yang namanya menu belajar anak-anak. Yang namanya menu belajar itu tidak hanya menghafal, mencatat ini dan itu. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan secara real di lapangan itu coba misalkan dirutinkan studi banding itu. Alhamdulillah kan saya yakin sekali bahwa di sini pun ada program studi banding. Saya yakin sekali ada. Tapi kalau misalkan itu dirutinkan, kan subhanallah berangkat ke pondok sini, berangkat ke pondok sana, berangkat ke sana cari. Atau misalkan kalau barakallahu fikum, kalau misalkan studi banding harus banyak orang susah-susah, coba menghubungi seorang ustadz misalkan. Kan gitu, ustadz sana ustadz sini diundang untuk sharing ini dan itu, kan akhirnya dapat banyak hal kan ya. Bisa sharing ini dan itu, program anak-anak itu yang terbaik seperti apa. Program yang terbaik untuk anak-anak itu seperti apa. Misalkan sekarang, ikhwati fillah barakallahu fikum. Misalkan sekarang cara berbahasa anak kita. Cara berbahasa anak kita ternyata kurang mendapatkan perhatian. Artinya setelah kita sadari bahwa di sini selama ini kita kurang berikan perhatian, kan bisa dijadikan sebagai menu tambahan. Oh, berarti salah satu menunya adalah perbaikan bahasa. Caranya seperti apa? Kita cari ikhwan salafi loh, jangan orang awam. Ikhwan salafi yang punya basic bahasa Indonesia. Jangan orang awam pokoknya, keliru nanti. Cari ikhwan salafi yang punya basic bahasa Indonesia, kita undang, kita sampaikan, ya anak-anak kita membutuhkan perbaikan bahasa agar bisa berbahasa dengan baik, benar, sopan, dan seterusnya. Antum punya program apa? Iya, saya punya program, tapi tidak di kelas, di kebun, sawah, ini dan itu. Langsung praktek ke lapangan, ketemu dengan Pak Lurah, ketemu dengan Pak RT, misal saja. Sekarang anak-anak kita perlu diperbaiki bahasanya. Nah, misalkan seorang anak bilang sama orang tuanya, Bi, ambilin itu, Bi. Biasa kan kita dengar seperti itu. Ini keliru sudah. Semestinya kan anak diajari sopan santun. Bi, tolong. Ada tambahan tolong kan gitu. Bi, tolong ambilin itu, Bi. Gitu. Atau misalkan kita ajarkan anak kita untuk menyebut namanya. Anaknya misalkan namanya siapa ya, biar gak ada yang tersinggung. Jangan antum yang usul. Kalau antum usul berarti sudah punya bayangan itu. Misalkan Mukhtar aja deh. Ah, itu jalan tengah itu. Gak ada kan ya Mukhtar di sini? Siapa? Oh, saya sendiri. Oh, katanya kebetulan hanya ada satu, saya sendiri ya. Misalkan Mukhtar nih kan gitu. Bi, Mukhtar minta tolong ngambilin itu, Bi. Kan sudah halus ya, Pak ya? Halus. Kalau sesama kita sih enggak ada masalah. Mungkin kita bisa memaklumi, ya iya memang kayak gitu. Salafi tidak mengenal bahasa basi. Wah, oh, alasannya terus gawe-gawe. Coba itu saja. Tapi misalkan kita pindah. Set di setting di tempat lain. Settingannya pindah nih. Kalimat itu diucapkan dalam sebuah silaturahmi keluarga besar. Ada Pak D-nya, ada Pak L-nya, kan gitu. Simbahnya ternyata mantan pejabat. Kan gitu. Pak D ini polisi, Bu D ini kerja di sini-sini. Pas kumpul-kumpul kayak gitu, anak kita bilang, "Bi, bi, ambilin itu, bi, bi, bi." Nanti Pak D, "Wah, salafi kok ngene." Tidak punya sopan santun dalam meskipun dalam berbahasa. Kan begitu ya. Tidak mengerti sopan santun dalam bahasa. Akhirnya yang kena kita semua. Waduh, gak mau anaknya dipondokin di pondok salaf. Kenapa? Wah, ngomongnya seperti itu. Bicaranya gak. Wah, sudah. Ini kan sebuah kekurangan. Yang harus kita akui. Harus kita akui memang. Ini kekurangan. Nah, ini sudah menjadi bahan. Untuk membuat menu belajar anak-anak kita. Menu belajar anak-anak kita. Cari ikhwan salafi yang punya basic bahasa. Jangan karena keterpaksaan onone kuwi ya kuwi. Nah, gitu. Orang biologi suruh ngajar bahasa Indonesia. Nah, jadinya nanti nama-nama familiar, familia, ordo. Terus apa namanya? Spesies. Ah, sih, antum lebih paham lah. Nah, gitu. Spesies dia enggak bahasa Indonesia basic. Kemudian dikonsultasikan bagaimana caranya biar anak-anak itu tidak jenuh. Jangan hanya menjadi pendengar saja. Jenuh mas anak-anak itu. Anak-anak kita, santri-santri kita pun punya hak untuk berbicara. Tapi diarahkan. Kan begitu. Anak-anak itu juga punya hak berbicara. Diarahkan. Diarahkan. Jangan jadikan mereka hanya sebagai pendengar terus. Dan memang seperti itu yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Kita perbaiki bersama-sama. Barakallahu fiikum. Tidak ada yang patut untuk disalahkan secara sepihak. Tidak ada kata saling menyalahkan. Yang ada hanyalah, ayo sama-sama kita perbaiki. Ayo sama-sama kita tingkatkan kualitasnya. Dan alhamdulillah, barakallahu fikum, sudah saya sampaikan di depan tadi. Masalah ini masalah yang menasional. Sudah dibicarakan juga di tingkat asatidzah. Antum harus mengetahui informasi ini. Tingkatan asatidzah dalam beberapa kali pertemuan, ijtima, masalah seperti ini pendidikan anak terus dimunculkan, terus dibicarakan. Nah, tetapi kemudian bukan berarti kita merasa, oh sudah dibicarakan ustadz-ustadz, enggak. Tapi ini masalah kita bersama, kita selesaikan bersama. Nah, kita selesaikan bersama, ta'awun satu dengan yang lain. Nah, kalau ada usulan-usulan itu baik, ya kita terima. Nah, kalau memang ada kritikan dan kritikan itu memang tepat dan membangun, ya kita harus membuka lebar-lebar dada dan jiwa kita. Terima kritikan tersebut. Nah, tetapi yang jelas barakallahu fikum, itu tadi variatif kegiatan. Menu belajar anak-anak kita harus variatif. Nah, harus variatif. Kalau dipaksakan hanya satu menu atau beberapa menu, ya hasilnya sudah kita saksikan sekarang. Seperti apa anak-anak kita yang berusia remaja, yang ABG, yang sedang mengalami masa puber. Akhirnya cari variasi lain sendiri-sendiri. Variasi lain sendiri-sendiri. Yang semestinya bisa kita berikan dengan pengarahan dan aturan dari kita, Akhirnya mereka sendiri-sendiri cari variasi. Sudah jenuh dengan menghafal, sudah jenuh dengan murojaah, sudah jenuh dengan duduk mendengarkan, duduk mendengarkan, duduk mendengarkan, duduk mendengarkan. Ngomongnya kita kapan, Bi? Ketika mereka masih kecil, mungkin mereka diam. Ya, Bi, iya, Bi, iya, Bi. Nggih, nggih. Umur 16 sudah merasa gede, besar baru. Apa? Karena dia sudah merasa besar. Dia sudah merasa punya apa namanya? Dia sudah bisa untuk mengkritik, memprotes, sudah merasa tidak harus diatur oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah geleng-geleng. Aduh, anakku. Ya sudah lewat ini. Nah, ada harapan untuk mereka menjadi lebih baik? Masih ada. Harapan untuk mereka yang puber ini, insya Allah harapan itu masih akan terus ada. Dan kita jaga harapan itu. Jangan sampai padam. Tapi berikutnya, adik-adiknya, anak-anaknya seperti apa? Ya sudahlah, kita sudah tahu. Ternyata menu belajar yang kurang variatif, hasilnya seperti itu. Buat variatif. Dibuat variatif. Maka beberapa pesantren, itulah pentingnya studi banding ya. Studi banding. Yang namanya informasi pendidikan itu, sistem informasi pendidikan anak, itu tiap pesantren itu punya ini, laju apa perkembangan itu cepat. Mungkin setahun yang lalu, kita sudah studi banding ke pondok pesantren A, misalkan. Sudah dapat bahan ini itu, mereka punya masalah cara penanganannya seperti apa. Kan tidak ada masalah kan, kita saling berbagi. Nah, setahun yang lalu kita pernah datang ke pondok A, punya masalah kasusnya ini itu. Kita datang ke sana lagi setelah setahun, belum tentu apa kebijakan dan keputusan yang sudah ambil setahun sebelumnya itu masih dipakai. Nah, itu pentingnya kita sharing, pentingnya kita saling berbagi, kita yang datang ke sana atau kita mendatangkan dari luar. Mungkin mereka sudah mengalami beberapa kasus, 3 kasus. Cara penanganannya seperti ini. Gagal misalkan. Apa sebab gagalnya? 1, 2, 3, 4. Ada poin-poinnya. Karena sudah gagal ya gak usah dicoba lagi di sini. Karena alasan-alasan gagalnya sudah bisa kita tangkap. Kita, oh ya memang faktor-faktor kegagalannya pun ada di sini. Kita cari cara yang lain. Ke pesantren B. Masalahnya sama. Cara penanganannya berbeda dengan pondok pesantren A tadi. Cara penanganannya seperti ini. Sukses berhasil. Ayo kita coba di sini. Itu pentingnya musyawarah kalau lingkup pesantren itu. Pentingnya musyawarah seperti itu. Nah, studi banding, cari informasi ini dan itu. Untuk menyusun menu belajar. Saya katakan tadi, alhamdulillah beberapa pesantren sudah mulai mengembangkan yang seperti ini. Nah, ada barakallahu fikum pesantren yang misalkan untuk usia tertentu. Pondok kita salafi ya. Diampu oleh seorang ustaz. Nah, dan beberapa ikhwan di sana. Setelah salat subuh. Untuk usia-usia tertentu sudah tidak ada murojaah Al-Quran lagi. Untuk usia-usia tertentu ya, itu tidak ada murojaah Al-Quran. Diganti dengan olahraga, kegiatan yang lain, ini dan itu. Karena inginnya menu belajar itu variatif. Bukan semuanya. Tapi ada usia-usia tertentu yang memang diperlukan di sana. Apa namanya menu belajarnya yang variatif. Kalau dipaksakan murojaah Al-Quran juga hasilnya seperti itu. Enggak nancep di hati karena terpaksa. Enggak nancep di hati. Pokoknya karena biar tidak dimarahin abinya. Biar tidak dipukul sama apa namanya umiknya misal. Biar tidak dihukum oleh ustadz dan musyribnya. Tetap gini terus. Apa yang dia baca? Memang dia hafal. Tetapi apa dia tahu? Apakah makna dari ayat-ayat yang ia baca dan ia hafalkan? Kan kurang. Karena dia menghafal, dia murojaah, dia membaca, dia belajar. Itu bukan karena kesadaran dan memang rasa senang yang ada dalam hati. Dia, anak-anak itu menjalani hari-harinya dengan menu belajar yang seperti itu. Itu bukan dengan hati senang. Tapi terpaksa. Nah, sekarang barakallahu fikum sebagai contoh. Ada sebagian anak-anak kita kemudian sudah mulai dewasa, sudah bisa starter motor. Kan itu, sudah bisa starter motor, sudah naik motor ke sana kemari. Mungkin di pondok pelan. Agak keluar kampung sedikit. Kan itu. Sudah enggak pakai helm. Cuma kaos sama sirwal saja. Enggak punya SIM, ini dan itu. Masya Allah. Kenapa mereka mengambil mereka melakukan kegiatan seperti itu? Karena itu tadi, menu belajar yang seharusnya variatif, hanya seharusnya dapat 100, cuma diberi 10, Dia nyari yang 90 lainnya sendiri-sendiri. Inisiatif masing-masing. Begitu enggak? Ini yang tafid-tafid. Kayak gitu. Saya berbicara seperti ini karena sudah pernah berbicara dari hati ke hati dengan beberapa santri yang punya masalah seperti itu. Baik yang di Indonesia maupun yang di Yaman kemarin. Saya sempat dipertemukan Allah dengan beberapa santri yang dulunya di pesantren Indonesia bermasalah. Tanya, memang seperti itu? Yang mereka rasakan seperti itu. Jenuh ya karena itu tadi tidak variatif. Nah, tidak variatif. Nah. Ya Alhamdulillah. Barakallahu fikum, kita punya asatidzah. Dari mereka kemudian akhirnya kita bisa mengetahui ibadah-ibadah itu apa saja yang bisa dimasukkan dalam materi pendidikan. Nah, dalam materi pendidikan lebih baik sampai sebagian ikhwan itu, barakallahu fikum, sampai sebagian ikhwan itu menyampaikan ke kita, ke asatidzah ini. Ternyata penilaian keluarga besarnya, penilaian tetangga dan masyarakatnya, itu yang sekarang ini titik beratnya bukan di hafal Quran atau bukannya, hafal hadis atau bukannya, tetapi adab dan akhlaknya. Betul enggak? Diam. Kurang aktif ini pesertanya. Betul enggak? Betul. Simbahnya, misalkan. Simbahnya anak-anak kita. Itu mbok anak kita hafal Quran segala macam, meng bahasanya tidak pantas, ya kan? Unggah-ungguhnya tidak tertata rapi. Simbahnya cuma gini. Sama wajahnya, sama wajah menyesal, benci, marah. Artinya seperti ini tuh, ngajinin salafi. Iya kan? Sekarang bayangkan, simbah itu punya dua cucu. Cucu pertama hafalannya meng sak juz. Ini sama-sama 14 tahun. Tapi Masya Allah santun, berbahasanya sopan. Kan gitu. Duduknya juga gini, rapi, bukan di depan mbahnya terus. Mbah. Misalkan, kan gitu. Anak yang kedua 14 tahun sudah hafal Quran, Mas. Wah, 14 tahun hafal Quran. Tapi mbahnya sedang duduk berbicara sama tamunya, lari di depannya. Wah. Kira-kira yang lebih disayang sama mbahnya yang mana ini? Kalau ngasih oleh-oleh itu duit jajan itu kira-kira yang paling banyak yang mana? Yang sopan santun tadi meskipun hafalan satu juz atau yang 30 tapi unggah-ungguhnya itu enggak teratur. Kira-kira yang mana ini yang dapat uang paling banyak dari? Kira-kira yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Tetap yang pertama, Mas. Kalau saya jadi simbahnya tetap saya ngasih yang pertama. Neng belum jadi simbah kan sekarang. Nah, itu. Itu cerita dari ikhwan-ikhwan, itu penilaian dari keluarga besar dan masyarakat kita, Ustaz. Tetangga-tetangga kita. Akhirnya sekarang itu yang jadi tolak ukur bukan itu. Dan barakallahu fikum, ya sistem pendidikan ya. Saya katakan dari awal tadi loh, berat, rumit, bukan hanya bisa diselesaikan satu pihak, tapi harus banyak pihak dalam satu kesatuan. Hubungannya harus sinergis, harus subhanallah, berat memang. Tetapi biiznillah sedikit demi sedikit kita mulai berubah, merubah apa mainstream apa namanya pola dasar berpikir kita. Pola dasar berpikir kita bahwa apa namanya para sahabat-sahabat Ansar dan para ulama pun itu tidak hanya diberi menu, tidak hanya diberi menu apa menghafal terus. Duduk di dalam kelas terus. Duduk di dalam masjid terus. Ternyata tidak seperti itu praktiknya. Tapi ada hal-hal lain di luar kegiatan belajar mengajar seperti ini yang juga tetap disampaikan kepada anak-anak. Contohnya yang saya berikan tadi, cara bercocok tanam, cara berladang, cara menggunakan kuda, cara bela diri, cara berdagang, cara ini dan ini, tetap diarahkan oleh kita. Sebagaimana sahabat-sahabat Ansar profilnya seperti apa, sahabat-sahabat Muhajirin seperti apa profilnya, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, kegiatan apa yang tidak bisa dilakukan Nabi Muhammad? Dari kecil sudah menggembala kambing kan ya? Betul enggak? Kambing. Agak besar sedikit beliau berdagang. Tinggalnya hanya di Mekah saja. Enggak, diajak pamannya, diajak simbahnya. Bahkan beliau sendiri berdagang sampai ke negeri Syam. Ngelihat daerah sana, ngelihat daerah sini. Punya pengalaman. Punya pengalaman. Jadi kalau misalkan antum pergi, ada kesempatan bawa keluarga, kenapa tidak? Anaknya diajak, dibonceng, dikenalkan, Le, ini daerah Magelang, Le. Oh, sudah tahu, Bi. Om tinggalnya di Magelang, kok, Bi. Ya, diajak ke tempat yang lain, Boyolali, lewat Kopeng, set. Itu, Le, Merapi, sana Merbabu, sana Sindoro, sana Suming, sana yang jauh lawu, Le. Oke, kan gitu. Melihat ketemu masyarakat, misalkan simbah-simbah bawa gini, tuh. Hidup di dunia itu seperti itu, nak. Tanamkan nilai-nilai kehidupan itu pada anak-anak kita langsung. Jangan diserahkan mak biuk kepada pondok sama ustadznya. Ustadz, titip anak ustadz. SPP berapa sih sebulan, ntar gue bayar nih. Enak banget. Kan seperti itu sekarang ya. Muncul kecenderungan berpikir seperti itu. Pokoknya titip ke pondok pasti dadi. Jadi apanya. Akhirnya nyesel juga. Justru nilai-nilai pendidikan itu yang berhak dan berkewajiban untuk menanamkan sejak awal itu orang tuanya. Bayangkan tadi, saya contohkan ya. Itu tadi diajak jalan-jalan, lihat simbah-simbah ngangkut apa namanya damen, ngangkut gabah sambil bungkuk-bungkuk itu le. Nah, itu bedanya antara orang yang berilmu dan tidak punya ilmu. Begitu. Orang yang punya ilmu le, punya ilmu, tidak perlu capek-capek seperti simbah itu. Simbah itu tidak punya ilmu, harus capek ngangkat gini. Tapi kalau misalkan orang itu punya ilmu tentang pertanian, duduk manis di sini, ya kan? Duduk manis, konsultasi pertanian, cuma 10 menit 300 ribu. Itu kan pendidikan, betul nggak? Ada konsultasi pertanian, konsultasi ini, dokter saja sekali datang cuma nanya, dok, ini dok, oh 500 ribu. Gitu. Tanamkan set, sampai di lampu merah, lihat anak kecil minta-minta, itu le. Kan itu, makanya harus bersyukur le. Apa namanya, Mukhtar mau seperti itu. Biar gak ada yang tersinggung kan pakai nama sendiri. Gitu. Mukhtar mau seperti itu. Panas-panas. Haus tuh lihat bibirnya kering. Mau seperti itu. Minta sama sopirnya tuh diusir sini-sini. Mau cuma ngumpul dapat 500 mau. Ya gak mau. Rajin belajar ya. Jangan sampai seperti itu. Nanti kalau kamu rajin belajar. Insya Allah dimuliakan Allah. Ditinggikan derajatnya. Biar tidak seperti itu. Kan gitu. Jalan lagi. Gitu. Ngelewati perkampungan kumuh. Di apa namanya bawah jembatan Sungai Opak misalkan. Tahu Sungai Opak ya? Jogja misalkan. Gubuk-gubuk, kumuh kotor, datangi itu le. Bersyukur le. Kita punya rumah di Muntilan apa adanya le. Tapi kan tidak separah itu le. Nah, gitu. Rumah kita memang berapa kali berapa, tapi lihat tuh, kamar mandinya di luar. Kita rumah sempit, kamar mandi di dalam le. Bersyukur ya. Coba nilai seperti itu. Nilai-nilai pendidikan sudah ditanam kepada anak-anak kita sejak kecil. Hubungan batin itu terus kuat terjaga antara orang tua dan anak. Karena itu komunikasi sering dilakukan. Sering dilakukan. Sudah sampai Boyolali loh ini. Dari mana nih? Kopeng, Jogja, Sungai Opak. Sekarang naik Boyolali. Le, punya teman di Boyolali. Punya, Bi. Tahu alamatnya. Ini dapat alamatnya. Mumpung di Boyolali, Le. Sekarang kita ziarah ke rumah teman mule. Sudah kan? Nilai pendidikan ziarah. Jadi ziarah itu kemana-mana. Jangan cuma untuk mendatangi teman saya. Teman istri saya. Bukan. Temannya anaknya juga dipikirkan. Kan itu. Jangan wos. Oh, cah cilik. Oh. Atau misalkan anaknya. Bi. Itu rumahnya Anu. Mas siapa ya? Mukhtar. Gak mungkin Mukhtar ya. Nah, nama saya ngasih di Helga kan itu. Bi. Itu rumahnya Helga. Tapi itu ada Helganya Bi. Wos nanti aja le. Padahal anak kan sedang pengen ketemu temennya, sedang pengen ziarah. Oh itu rumahnya teman, mulai mampir sebentar. Belikan oleh-oleh apa ya? Wafer 3. Bungkus, kasihkan temanmu sana le. Bilang ini pas ada waktu main ziarah, diterima. Nilai pendidikan masukkan. Tuh. Mantap ya kayak gini ya. Masyaallah ya, coba dilatih untuk memperbaiki apa sistem pendidikan anak-anak kita. Sistem pendidikan anak-anak, terus masukkan ada kejadian apa? Tanamkan begitu le, begitu nak. Itu kalau dari kecil sudah mulai dimasukkan itu tanam terus. Gitu le, bersyukur, bersabar. Dengan apa namanya, setting waktu dan tempat yang berbeda dan cerita yang berbeda, tapi kan inti materinya sama, bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Insyaallah biinnillah anak kita itu ketika ia semakin dewasa, cara berpikirnya bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar, istighfar, taubat, bersyukur, bersabar, itu terus tercipta. Lah ini cuma dipasrah ke pondok, Mas. Ngertine kudune iso hafal Quran, Ustaz. Nanti kalau sudah 1 tahun hafalnya enggak nambah, ustadznya disalahin. Pengurus-pengurusnya disalahin. Ini pendidikan apa ini muntilan ini? Anak saya sudah 1 tahun hafalnya enggak nambah-nambah. Cabut, ganti, pindah yang lain. Tahun. Nah, jangan dipasrahkan sama pondok saja, dek. Nah, semestinya idealnya itu pondok pesantren itu cuma moles tok. Bentuk dan rangkanya itu dari orang tua. Bentuk dan rangkanya itu dari orang tua. Misalkan kalau kita buat kerajinan ya, kosongan itu titipke, tolong Mas ya, dipelitur, dialuske. Jadi pondok itu bagian ngaluske, bagian melitur dan lain-lainnya, ngepak apa segala macam biar tambah meling. Tapi bahan bakunya dari siapa? Dari orang tua. Itu mulai dari pendidikan di dalam rumahnya, kita cara bercakap-cakap suami dan istri misalkan. Anak-anak kan ikut mendengarkan. Kita bersikap dan bertindak, anak-anak juga melihat, mendengarkan, juga ikut merekam. Itu. Mengucapkan kalimat-kalimat kotor misalkan, na'udzubillah, ketika ditelusuri, dengarnya dari siapa? Dari Abi Ustaz. Wah ya, gempon. Kalau sudah seperti ini gempon kan itu. Tetapi yang jelas, ikhwati fillah barakallahu fikum, jangan ada sikap saling menyalahkan. Tidak ada sikap saling menyalahkan, itu tidak ada. Tapi yang ada ya, sama-sama kita bergerak, berta'awun, berkomunikasi untuk kemudian berusaha semaksimal mungkin memperbaiki sistem pendidikan ini. Yang jelas, kalau misalkan tema yang diangkat adalah cara atau peran orang tua untuk mengusir kejenuhan pada anak, orang tuanya yang harus banyak-banyak ngaji. Wah, tiap hari ngaji Ustaz, iya, nambah lagi. Gitu. Tambah-tambah sering-sering ngaji biar agar semakin bertambah wawasannya tentang bentuk-bentuk ibadah, menu ibadah untuk disesuaikan pada menu belajar anak. Angel enggak ya? Asalkan ada tekad, enggak ada yang berat. Asalkan ada kemauan, biiznillah jalan. Asatidzah alhamdulillah sekian banyak bisa kita temui, bisa kita komunikasi, bisa kita hubungi, tanya. Insyaallah seperti itu. Anak-anak kita pun sedang menunggu ini. Sedang menunggu perubahan dari kita. Mereka tidak ingin jenuh, kita pun tidak ingin jenuh, sama-sama. Nah, maka sekali lagi tidak boleh saling menyalahkan ya. Sama-sama. Tugas siapa? Tugas kita bersama. Bukan tugas pondok saja, bukan kita berikan ke orang tua juga sepenuhnya, enggak. Kerjasama. Yang bisa dilakukan, lakukanlah. Bi'idhnillahi azza wa jal. Wallahu a'lam bisawab. Gitu Abu Tufan? Karena yang menentukan waktu ini. Wallahu a'lam bisawab. Ini cuma, apa namanya, barakallahu fikum, sedikit nasihat saja. Kaitannya tentang, apa namanya, praktek di lapangan. Makanya ayatnya kurang ya. Ayatnya kurang, dalil hadisnya juga kurang. Gitu. Ya mohon maaf. Karena kalau materi ini yang diangkat, ya kaitannya tentang praktek sehari-harinya seperti apa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan untuk kita dalam berucap dan beramal. Insyaallah harapan agar anak-anak kita itu betul-betul menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Anak-anak yang betul-betul menjadi harapan untuk umat, bisa bermanfaat untuk mereka, bukan sekedar harapan kosong saja. Baik, satu pertanyaan saja ya. Kok ah? Gimana? Satu saja. Dalam rangka untuk memperbaiki adab anak, apakah boleh diajarkan pelajaran bahasa Jawa halus? Ya boleh. Tapi kalau yang santrinya Sunda ya jangan dipaksa belajar bahasa Jawa. Disesuaikan dengan latar belakang masing-masing. Enggak ada masalah. Seperlunya disusun oleh ikhwan-ikhwan kita yang salafi. Jangan karena yang salafi gak ada terus ngambil orang awam. Jangan. Kalau sudah masalah pendidikan, jangan coba-coba. Kalau masalah pendidikan anak, jangan coba-coba. Ini Insya Allah ikhwannya baik Ustaz, ini sedang baru-baru mengaji. Jangan. Kalau sudah masalah pendidikan, pilih guru dan pengajar yang betul-betul salafi sudah. Mungkin orang itu baru simpatisan, baru ngaji-ngaji salafi misalkan, tapi punya hatta dia profesor, apalagi hati-hati. Hatta dia profesor tapi baru ngaji profesor bahasa Indonesia misalkan, tapi baru ngaji jangan diberi kesempatan, jangan. Masalah pendidikan jangan macam-macam. Mungkin yang diajarkan bahasa Indonesia, tapi kan yang lain-lain juga ngikut, yang namanya guru kok. Ada cerita-cerita yang dia sampaikan, ada hal-hal yang lain. Selamat apa enggak? Manhajnya harus dijaga juga. Oh, ini Ustaz dari apa itu gerakan sesat ini, hizbi ini. Terus mau ngaji baru 3 bulan yang lalu, latar belakang matematikanya bagus. Gimana dimasukkan dalam sistem kepengurusan sebagai pengajar? Jangan. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang betul-betul salafi. Nah, itu monggo, enggak ada masalah bahasa Jawa. Malah bagus itu. Sekarang masyarakat kita yang di pedesaan itu yang dicari adalah ustadz salafi yang bisa pakai bahasa Jawa kok. Iya kan? Ya perlu disampaikan, tapi ya secukupnya. Jangan berlebihan juga. Tiap pagi pelajaran bahasa Jawa, ya enggak. Kan itu. Saya kira juga tulisan Hono Coroko juga tidak perlu diajarkan. Saya kira loh. Karena manfaatnya kan kurang ya. Ada manfaatnya untuk membaca tulisan di pintu gerbang Yogyakarta. Atau di pintu masuk apa Kraton Ngayuk Yogyakarta memang perlu bahasa Hono Coroko itu. Cuma kan manfaatnya kurang. Ya itu bis ini Hono Coroko tidak usah. Terus tulisan Jawa angka yang 1, 2, 3 itu tidak usah. Langsung dipilih, disusun kurikulum yang apa namanya real di lapangannya seperti apa. Gitu. Nanti saya tak ikut belajar bahasa Jawa di situ insyaallah. Allahu a'lam bisawab. Hanya itu yang bisa saya. Dalilnya apa? Orang enggak apa-apa. Dalilnya apa? Para sahabat sendiri. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka juga mempelajari bahasa Arab murni dari sumbernya. Mereka bisa berbahasa dengan halus, kan begitu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Abana wa ma arsalna min rasulin illa bi lisanin qaumihi liyubayyana lahum." Kan gitu. Setiap rasul yang kami utus itu selalu menggunakan bahasa kaumnya sendiri. Apa tujuannya? Liyubayyana lahum. Sehingga keterangan dan penjelasan dari Allah itu bisa tersampaikan secara maksimal. Jadi pelajaran bahasa Jawa seperti ini, ya monggo. Anas bin Malik juga dulu belajar bahasa, Zaid bin Thabit pun demikian. Nah, sesuai keperluan. Nek belajar bahasa Perancis ya ngapain? Nanti terus akhirnya jawaban tadi dipakai kesana kemari, berarti harus ada bahasa Perancis, meskipun terus bahasa Inggris misalnya. Yang praktek di lapangan saja yang kita perlukan. Bahasa Indonesia wajib, bahasa Jawa sesuai dengan orang Jawa, misalkan orang Sunda teh bahasa Sunda aja. Kan gitu. Nanti bahasa ngapak ya bahasa Jawa juga kan. Nah, gitu ya disampaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun bahasa Inggris saya kira tidak perlulah. Bahasa Inggris tidak perlu. Kalau misalkan pun perlu ya umur tertentu ya seminggu aja. Misalkan nanti umur 17 18 kasih satu minggu. Jangan sampai nanti anak malah lebih senang bahasa Inggris. Oh, I want to Karena ada kasus yang sampai ke kita, ke asatidzah itu ada kasus. Pelajaran bahasa Inggris disampaikan, bocahnya langsung senang bahasa Inggris, enggak mau belajar bahasa Arab. Lebih keren. Up to you. Oke, it is time over. Baik, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.